Lukas, Hondongam, Apa. Buha di tedok puang Yesus, yung pele salu Yordan. Watu e tatoo, napunui penawa maseho, anna natetil aku puhi lasam. Yato hondio, apa pulo lona, apa pulo bengin na napak sandai to mahjan na setam. Padan to mesai na dio tak dem mengande, lambik tadea unasik dim. Ya makada nindo to mahjan na setar laku puang Yesus nawa, maka anak nak tahu ngangku puang Allah Ta'ala. Cuan ne batu mandari hoti. Natimba unnawa? Tak. Akapu hati suha ilam batta kadewata nawa. Tai yakinan de mandi lana putubo hupatau. Yang bawain puang Yesus into tomajan na setar lanyan nunya melangka. Anna na petai sepeli inggan na kapahentaan nilan indelino. Anna na wani. Kakuasaan na anak kamatan gana ingganen de kapahintaan walen ni bodokuan na li supalaku anak kuasa lompeweni situ eloku dari maga umpenombaya lai kuasa numpuangan ni na timbak nawa taa akatisuha ilambat takal dewata nawa penombaiku puang ala ta'ala dewatamu ananggam pailok nalamalam palako. Puhai, yang pasolam puang Yesus laku Yerusalem, anna napayawi bubungan na banua dewata, anna na wani. Maka anak na tongan ku puang Allah Ta'ala, topengan ku kalemun di doko. Aka denti suhai lambat takade dewata na wa. Puang Allah Ta'ala lo suamalika non jage manapa ko. Anna lana tahimai ko. Anna malamu ibitimu telah tihuai lako batu. Natimbak poleo empuang Yesus nawa? Tak. Akapu hati suha ilam batakar dewata nawa. Daum pek sandai puang ala ta'ala dewatamu. Puha asan ina pelakun kan nindo pek sandai sarlaku puang Yesus indo tomahayan na setam. Ia napet leid lao anna muampai pole watu matia. Ia mak pasulen puang Yesus laku lembana Galilea na ponui kakuasaan na penawa maseho. Ia kaisangan milako mubotobotuan dia pak lembangan niya to'o. Ia sirulelein pak sambajangan na to Yahudi naungi mak pak guhu, anna tak dem pada sanapuhaingkan na hupatau. Puha ya to'o, lek bom pang Yesus laku Nasaret, ongyan na dipalobo. Tapa nalambi alo katohoam, ia lek bom tama pak sambajangan na to Yahudi, umba susi sinapogau. Ilan ni, kek deun na kalombata batta kadadevata. Ia dibemi suha na Nabi Yesaya. Naalan indo suha, anna nabukkai, ya nalambi unti suha nawa. Kao, to nasahum penawan na dewatanta. Aka puhemek nalanti lompak paisangang kaheba katilalasal lako to masemase. Anna nasuatua umpak paisangang kalapasan na to disakka, kabonosan na to buta, kalondaan na to dianda yonggo-onggok na, anna umpak paisangan diwa. Lambi uwat tu na lompak patanda ampak kamasena dewata lako hupatau. Puhai, na lulu misule puang Yesus indo suha, anna nabeni laku indo to si mengkaha ilam pak sambajangam manemokkoi. Inggan na tau ilan indo pak sambajangam, unnen nea sampuang Yesus. Manemak kade puang Yesus nawa? Inggan na indo isin na batakra dewata, diganain na lotemo tapano hingya. Sanyin mengemenge anna napuhai na hingi indo tulak na, aka tak dem pada sama pia. Ya nawaim. Tayah kati anak na Yusuf inde tahu. Ya mak kadang puang Yesus nawa. Tak malah taladengkwa umpahwaya inde pihapangan nawa. O tuan dotto kalemun to pabono. Anain do tanda memeng-emeng yang pada di dio Kapernaum. Pogau iduka inde bottolitakmu. Mane nawa pole puang Yesus? Pengkirala ya. Setonganna tak pidemesa nabi la dipakasalei ilam bottolitakna. Pailam penawa ya inde tulakku. Wattun na anamenda di nabi i Elia, dem buda to balu-balu bay na ilan Israel. Wattu eta to'o, kulak talu taum anaan nam bulanna, lambik kendek kakowea laku mabotto-bottoam. Sapotak tia den nasua dewata Elia lompe lambi indo to balu-balu bay na ilan Israel, anggantia lulako mesa to balu-balu bay na dio sarpat ila lembena Sidon. Susitoi duka indo anamenda di nabi i Elisa, buda todolengan nilan Israel tak duka demoi podola mesa na pabono suliwanna na aman to Syria. Yang kan na tau lan nindo pak sambayangam tak den pada sakiah na hingin na indo tulak na akas sanyim mo kong tahi mapuang Yesus. Pada palang ke de anang busu ni puang Yesus laku sulungan tonda anang napahisin laku lukumila diwan pek tonda na lana sulungan dokko. Sapo na pak tanya babe puang Yesus indo tau Buddha lek bak na pelei. Puha ya to'o, lek bang puang Yesus dokko kota Kapernaum dio Galilea. Tapan alambi Allah kato hoam, yung pak guhun tau. Sa inyong mga tau hingi pe pak guhuan na puang Yesus, akan napunoy kekuasaan pak tulak na. Ilan nindo pak sambajangam, de eme sa tau na pentamay setam. Indo tau, kaoli-oli na wa. Yesus, sa Nazaret, lama kagang kami. Awa na isang asule kolong karakikam. Akagusang kuwa. Iko tamase ako. Buto ni pangalatahala. Sapo, tapa na kuapay puang Yesus nawa? Tengkam mako. Pesungong ko'y lamay kalena itintaw. Yo sambasa mi yolo indo tau do kulita indo setan di ulo na tabuda. Mana mesubun ni, sapo tak siyan nasagay. Tak dem pada sana ka mangamangay tau Buddha, napulala sipak tulak-tulak nawa. Aka hisangain diai, anna malay, umpahe inggan na setan na sualaw, inde tulak na ponno kakuasaam, anna kamatuhuam. Ya kaisangan mindo pak pogok na puang Yesus, ilan nindo pak lembangan niya to'o. Puha ya to'o, mesubu mi puang Yesus ilam mi pak sambayangam an nalek bayi lakubanwan na Simon. Watwe tatao, mahas sa lumalak pasanan na Simon bayi ne. Yanway laku puang Yesus. Malah akong pabono. Yalek bau laku sa depetinduan nindo bayi ne kek de an nanaswe lo sakin na. Yatap pa masapueta siya sakin na lambik bangun mi melapu an natap panabela maktahia. Tapa na lendu allo, sulem Buddha tau umpa sola-solana tu sik di mak hupa-hupa saki, ia napasi walak balam puang Yesus na andai lambik sanyin bono eta siaham. Susitu itu nampen tamai setan, sanyin melai setan na napasin dung kumis set nawa. Ato, angku pangalat Allah. Sapo sanyin na kuapai puang Yesus, anatau na pebe mak kada-kada, aka sanyin na isan nawa puang Yesus untuk indoto dilanti lame pasalama. Makalek na, me benyik-benyik pia na bangun mi puang Yesus, analek boy lako onyam ma bunin-bunin na. Sapo na si pepe itu Buddha. Tapan na nalambi, nawain. Kilamala na tak kanumpelei. Sapo na timbak nawa. Kaheba katilalasan diyo na kapahentaan na puang ala ta'ala, pahalo lako pak paisangan lako kota senga, akain na ya hikaw na suan na puang ala ta'ala mentama lino. Yang lelain pak sambayangan na to Yahudi puang Yesus di lembana Yudea, mak pak guhuh.